الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، melanjutkan materi pembahasan kita kajian At-Tibbi Nabawi. Di malam hari ini kita insyaAllah akan membahas salah satu aktivitas atau kebiasaan Nabi SAW, kebiasaan keseharian Nabi SAW, yaitu tentang aktivitas beliau bangunnya dan ketika istirahatnya atau tidurnya. Sudah kita lalui dalam pertemuan yang pertama kali tentang pola sehat dari makan Nabi SAW, ya, telah kita ambil pula tentang hukumnya berobat, telah kita ambil pula tentang bagaimana hukum berobat dengan suatu yang haram, dan kali ini kita akan masuk dari tadabbur penghayatan, yaitu mentelaah bagaimana aktivitas Nabi SAW perihal bangunnya dan tidurnya. Karena kalau kita mau teliti, kita mau tadabbur, kita akan mendapatkan al-hikam di balik aktivitas Nabi SAW. Makan minumnya ada hikmahnya, pola makannya ada hikmahnya, adab makannya ada hikmahnya, aktivitas olahraganya ada hikmahnya, ketika sholat ada hikmahnya. Bagaimana Rasulullah memilih pakaian, memilih tempat tidur, kalau kita mau bahas ada hikmahnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana yang dibahas Muqayyim rahimahullah tentang aktivitas atau pola tidur Nabi SAW. Beliau Ibn Qayyim telah menyebutkan rahimahullah, barang siapa yang mentadabburi tidurnya dan bangunnya sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati a'dalan naumin, akan mendapati tidur yang seimbang. Wa anfa'u lil badani wal a'dha' wal quwwa, dan tidur yang paling bermanfaat untuk badan, organ tubuh dan kekuatan. Fa'innahu kana yanamu awal al-lail. Ini yang pertama, prinsip yang pertama adalah Nabi SAW dahulu ketika tidur, tidurnya di awal malam. Oleh karena itu kalau habis sholat isya, jangan membiasakan untuk bertamu setelah sholat isya. Ya. Ketika malam, usahakan tidur awal malam. Tidur di awal malam. Karena orang yang tidur di awal malam akan memudahkan dia untuk bangun di pertengahan malam atau di sepertiga malam untuk melakukan ibadah. Sebaik-baik otak yang dia akan mendapatkan kesegaran otak adalah di pertengahan malam atau sepertiga malam. Oleh karena itu, waktu-waktu itu adalah waktu yang paling cocok, paling baik untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menghafal Al-Qur'an di tengah malam, itu adalah waktu yang paling cocok Anda untuk menghafal Al-Qur'an. Ketika otak betul-betul fresh, ya, segar setelah sebelumnya dia istirahat di awal malam. Ya. Oleh karena itu jangan biasakan minum kopi setelah sholat isya, karena akan menghambat apa? Aktivitas tidur Anda. Rahimani wa rahimakumullah, tidur di awal malam ini asal hukumnya sunnah untuk demikian. Tetapi jika diperlukan, ada kebutuhan, ada hajat, seperti dia harus begadang untuk apa? Ya, nak tahu untuk pengantin baru. Untuk apa lagi? Untuk mencatat, membahas ilmu agama. Pernah Imam Syafi'i begadang semalaman, tidak tidur. Tatkala bertamu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, setelah diundang makan malam, kemudian dia tidak tidur sampai waktu fajar. Ya, ada orang yang melihat kebiasaan Imam Syafi'i waktu itu, semalaman dipantau Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i seorang imam besar. Ya, makanya kalau jadi orang terkenal itu lebih mudah untuk apa? Dikit-dikit dipantau, dilihat, dicari kesalahannya, dikorek-korek. Ya, semakin orang namanya terkenal, layaknya bendera semakin tinggi, anginnya semakin kencang, fitnah yang akan menerpa dia akan semakin besar. Dicari kesalahannya apa saja, dicari aibnya apa saja. Demikianlah manusia. Ini Imam Syafi'i ketika tidur di malam hari, ketika bertamu kepada Imam Ahmad, ya, dilihat sampai pagi harinya apa aktivitas Imam Syafi'i, sehingga disampaikan kepada Imam Ahmad tiga hal yang ada pada Imam Syafi'i untuk perlu dicek. Pertama, Imam Syafi'i, ya, dia ketika makan bersama Imam Ahmad, makanannya dihabiskan, dibersihkan menunya, makan yang hidangan yang ada di rumah Imam Ahmad. Kedua, Imam Syafi'i dari isya makan sampai fajar tidak wuduk lagi. Yang berikutnya, Imam Syafi'i tidak sholat malam. Coba, bagaimana seorang imam di Intel ini, Imam Syafi'i, ya, di zaman orang yang waktu itu masya Allah imannya mereka lebih baik daripada iman di zaman kita. Ya. Zaman sekarang tentunya fitnah lebih parah, imannya lebih tipis, sehingga mudah sekali mencela, memaki, memata-matai saudaranya. Kemudian Imam Ahmad tidak ingin mengganjal apa yang ada di dalam hatinya dari laporan tadi, ditabayun, ditanyai, dicek, ada apa dengan Imam Syafi'i, benarkah melakukan demikian. Ketika ditanyai, apa, kenapa menghabiskan menu makanan yang dihidangkan, apa kata Imam Syafi'i? Bagaimana tidak, ini kesempatan saya untuk menghabiskan makanan yang kau hidangkan, karena kau adalah orang yang wara', orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua ini makanan halal, enggak ada makanan syubhat, enggak ada riba. Dihabisin kesempatan. Kalau makan di tempat lain mungkin mikir-mikir. Tapi Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad? Orang yang paling ditakuti. Orang yang kalau Imam Ahmad hadir di majelis orang syekh, kalau Imam Ahmad ada di situ, ini syekhnya misalkan. Kau kajian kadang sambil ketawa-ketawa, sedikit-sedikit dibumbui ketawa. Kalau Imam Ahmad sudah di depan, syekhnya gak berani ketawa. Ini Imam Ahmad. Saking takwanya, saya yakin makanan ini halal semua. Kesempatan saya untuk makan banyak di sini. Pertama. Kedua, kenapa Imam Ahmad gak wudhu? Karena gak ada pembatal wudhu sama sekali. Ya? Imam Syafi'i, kenapa gak wudhu? Karena gak ada pembatal wudhu sama sekali. Yang ketiga, kenapa tidak sholat malam? Apa kata Imam Syafi'i? Karena beliau sedang sibuk membahas satu hadis, sehingga ditinggalkan sholat malam. Bahkan pendapat para ulama, menuntut ilmu lebih mulia daripada sholat malam. Saking agungnya menuntut ilmu. Ya, afdhalul ibadah ba'dal fara'id talabul ilmu. Ya, menuntut ibadah yang paling agung setelah ibadah fardu adalah menuntut ilmu. Subhanallah, ini keutamaannya. Maka tidur yang paling baik adalah di awal malam, ya, dengan niatan bisa bangun malam lebih cepat, ya, dan lain sebagainya. Nah, jangan banyak ngobrol di apa setelah waktu isya. Kalau kadang-kadang tidak masalah. Wa yastayqidu fi awwal nisfi tsani. Ya. Demikian sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bangun pada 2/3 malam. Ya. Fa yaqumu wa yastaq, ya. Dan beliau bangun, setelah bangun beliau bersiwak. Jangan lupa, tentunya di sana ada sunnah-sunnah. Tentunya sebelum tidur, sebelum tidur Anda berwudu, sebelum tidur Anda membaca surat Al-Mulk, sebelum tidur membaca ayat kursi, membaca mu'awwidzatain al-ikhlas, ya. Sebelum tidur membaca doa apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dan jadi tidur. Nah, sebelum tidur baca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Kenapa? Karena tidur akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Sebagaimana dikatakan oleh para masyayikh, kenapa dikatakan saudara kematian? Karena ketika kita tidur, roh kita sebenarnya sedang keluar. Kalau orang mati, rohnya semua keluar. Jangan dibayangkan roh kita yang keluar wujudnya seperti kita. Itu kan film. Al-ilm indallah, itu perkara gaib. Kita tidak bisa membayangkan sebagaimana yang ada di film. Ya. Roh itu ketika mati, rohnya keluar semua. Tetapi ketika tidur, roh kita keluar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, juz min ruh. Tapi hanya sebagian roh kita yang keluar. Ya. Kadang ada istilah apa? Orang melihat, kayaknya saya pernah melihat kejadian ini. Apa istilahnya itu? Dejavu. Wallahu ta'ala alam. Apakah dejavu ini dikarenakan sebagian roh kita sudah pernah keluar? Ya. Kemudian kembali lagi sebagian roh tersebut. Ya. Oleh karena itu doanya apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Karena ada orang yang tidur tidak bangun lagi. Nah, kemudian kalau tidur juga demikian, sebagaimana kan kita lalui, ya, menghadap kemana, tangannya di mana, ya. Kemudian bangun tidur, jangan lupa bangun tidur membaca apa? Doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, wa ilaihi nusyur. Nah, demikian. Ada yang menyebutkan juga di antara yang masukkan sunnahnya membasuh wajah pula. Nah, kemudian barang siapa, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ya, makarnya setan. Bagaimana makarnya setan? Ya. Sampai apa? Sampai dia mengikat leher kita dengan 3 kali ikatan, ya. Dengan 3 kali ikatan. Yaqidu syaitan 'ala qafiyat ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad. Setan ini membuat apa? Diikat ini tengkuk kita, leher kita diikat. Ya. Dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin, setiap diikatkan 1 ikatan, apa katanya syaitan? Kenapa syaitan disebut syaitan? Ini kelebihan bahasa Arab. Semua bahasa Arab itu ada maunya. Ya. Setan, ya, bahasa Indonesia, ya, 85% bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Setan diambil dari kata syaitan. Ya, syaitan. Syaitan diambil dari kata syaitana. Artinya ba'da man ta'atillah, jauh dari ketaatan kepada Allah jalla fi'la. Rahim. Kenapa dinamakan rahim? Ya. Karena dia misalkan dikatakan silaturahmi. Silaturahmi itu, saya mau silaturahmi misalkan ke Pak Yasin. Enggak bisa dinamakan silaturahmi, namanya ziarah. Karena kalau silaturahmi ada ikatan rahim, kekerabatan, rahim. Nah, Begitu pula khamr. Kenapa dinamakan khamr? Li'annahu yukhamiru al-aql, karena menutup akal. Begitu pula janin, janin, jin, ya. Kemudian apa? Majnun, ya. Kemudian jannah. Kenapa? Karena tertutupi. Janin dinamakan janin karena calon bayi itu tertutup oleh perut ibu. Ya. Kemudian jin, kenapa dinamakan jin? Karena tidak nampak sama mata, kesat mata kita. Kemudian dinamakan majnun, gila. Kenapa? Karena otaknya sudah tertutup. Kemudian dinamakan jannah, itu surga. Kenapa? Karena di surga banyak pohon-pohon yang menutupi dia. Ini bahasa Arab, indahnya bahasa Arab. Ya. Dan apa kata syaitan? Sambil setiap kali ditaruh ikatan di lehernya, apa kata syaitan? Alaika laylun tawil, bagi kamu malam yang sangat panjang. Biar tidur terus, tidak bangun-bangun, tidak sholat malam, tidak dengar suara adzan. Farqut, maka tidurlah kamu. Fa in istayqat, jika dia bangun, ya. Fa dzakarallaha, kemudian dia zikir kepada Allah, yaitu baca doa bangun tidur, inhallat 'uqdatun, satu ikatan terlepas. Ya. Fa in tawaddaa, inhallat 'uqdatun tsaniyah, jika wudu habis bangun kemudian wudu, jangan lupa cuci tangan dulu sebelum wudu, ya. Cuci tangan sebelum wudu, ya. Kenapa? Karena tidur di tidur yang panjang ini, syariat cuci tangan itu hanya ketika tidur yang panjang. Tidur yang panjang misalkan tidur malam hari, paginya cuci tangan. Ya. Cuci tangan. Fa innaka la tadri aina batat yadu, kata Rasulullah, karena kamu enggak tahu di mana tangan kamu bermalam. Ya, di mana tangan kamu bermalam? Ya. Nah. Kemudian apa? Kalaupun orang yang kerjanya satpam, kerjanya melek malam hari, tidur lamanya di pagi hari, maka sunnah-sunnah tadi ini dibaca ketika pagi hari. Cuci tangan juga demikian, karena dia tidurnya paling lama, ya. Kemudian dia berwudu. Nah, kemudian dia berwudu, maka ikatan yang kedua lepas. Fa in shalla in halat 'uqduhu kulluha. Jika dia sholat, maka terlepaslah semua tiga ikatan tersebut. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka dia akan bangkit, bangun, menjadi di pagi harinya jadi orang yang semangat, jiwanya baik. Nah, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana, kalau tidak dilakukan sunnah-sunnah ini, dia paginya akan menjadi orang yang jiwanya buruk plus dia itu punya sifat malas. Rawahu Bukhari wa Muslim. Subhanallah. Lihat kebiasaan orang-orang non-muslim, ya, bangun-bangun jam 7, jam 8. Nah, kemudian jiwanya dalam keadaan jiwa yang khabith, jiwanya yang buruk, ya. Bagaimana umat Islam dari tidurnya, bangunnya sudah dikondisikan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya apa? Untuk menjadi jiwa yang baik, menjadi seorang yang semangat di pagi harinya. Kemudian wa yatawaddo wa yusalli ma kataballahu lah, setelah bersiwak, ya, sunnah-sunnah, kemudian dia berwudu, ya, kemudian dia apa, salat dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yarfudu al-badana wal a'dha wal quwwa hadha min an-nawm war raha, maka dia akan bisa kembali mengembalikan badan dia, organ dia, kekuatan dia pada posisi yang semula, ya, yang sudah relax, ya, yang tadinya kerja keras, semua saraf otot tegang, tapi ketika sudah tidur semua kembali dalam keadaan rohah, ya, istirahat, sama diambil dari bahasa Arab istirahat, ya. Nah, dari apa kata roha? Ada tambahan sin dan ta, istiraha. Ya. Wahabha min ar-riyadha ma'a wufuril ajr. Ya. Habis istirahat, ada porsi olahraga. Kita sudah lalui apa belum? Bagaimana tadabbur olahraganya Nabi? Sudah kita lalui? Belum kita ambil. Pertemuan berikutnya insyaAllah, bagaimana mentadabburi kita hayati olahraga-olahraga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik olahraga fisik ataupun olahraga rohani, olahraga jiwa. Wahada ghayatu salahil qalbi wal badani. Kalau sudah istilah seperti ini, dia akan mendapati baiknya hati, yaitu jantung, dan badan dia sebaik-baik, sesehat-sehatnya jantung dan badan dia. Wad dunya wal akhirah, dalam perkara dunia dan akhirat. Orang kalau tidurnya cukup, pagi bangun, semua dijalankan, pagi bangun dalam keadaan tidak murung, senang, riang, gembira, otot-otot sudah relax, ya. Tapi kalau orang sering begadang, lihat matanya cepat hitam, kulit cepat keriput, rambut cepat memutih, ya, dan lain sebagainya dari apa? Mudharrah. Karena apa? Badan kita punya hak untuk diistirahatkan. Jangan mendzalimi badan kita, ya. Badan kita punya hak untuk diistirahatkan. Walam yakun ya'khud minan nawmi fawqa al-qadri al-muhtaj ilayhi. Begitu pula petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau tidur tidak melebihi porsi tidurnya. Ya. Kapan sih porsinya? Porsi menurut Nabi bagaimana sih tidur? Kalau menurut ilmu kedokteran, tidur itu normalnya 7 jam. Ya, sampai 8 jam. Ini kalau penuntut ilmu tidurnya sedemikian lama, waduh, banyak tidur. Nah, antum bayangkan umurnya kita paling lama berapa? 60-70 tahun. Kalau kita tidur 7-8 jam dikali 60-70 tahun, habis waktu kita untuk tidur. Tidur hukumnya mubah. Kalau mubah, tidak dicatat pahala di sisi Allah, tidak dicatat dosa. Artinya apa? Sia-sia. Ya. Belum lagi kerja, yang kerja di kantoran jam 6 berangkat karena ada macet, pulang-pulang jam 9 malam. Ya. Habis umur untuk kerja. Sehari kerja 11 jam. Dikali umur dia 60-70 tahun. Ya. Yang tadinya hanya ubah-ubah. Ya. Kemudian belum lagi ngobrol, belum lagi refreshing, belum lagi makan, berapa habis umur dia untuk perkara-perkara kayak gini. Nah, ya, kalau hitung-hitung 50 tahun, 55 tahun umur kita habis untuk mubah-mubah saja, sia-sia di sisi Allah. Ya. Yang untuk Allah berapa sih, berapa tahun? Katakanlah untuk Allah, ya, kalau umur kita cukup seperti itu, katakanlah 10 tahun untuk Allah. Iya, kalau diterima semua, kalau dicampuri riya, apa yang mau dipertanggungjawabkan untuk Allah? Eh? Perjuangan apa selama ini yang kita korbankan untuk akhirat, untuk Islam dan Muslimin? Antum sedekah, sedekah apa sih? Eh? Yakin dah ya? Bapak sudah sholat, ibu-ibu sudah sholat, yakin diterima 100% di sisi Allah? Semua sholatnya, seumur hidup Anda yakin? Eh? Nah, demikian rahmatullahi wabarakatuh. Ya? Dan tidur bagaimana porsinya menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang jelas ketika beliau butuh istirahat, beliau tidak melarang tubuhnya untuk mengistirahatkan tubuhnya. Langsung beliau istirahat, ya. Dan beliau istirahatnya di awal malam, ya. Dan beliau la yamna nafsahu minal qadri atau minal qadri muhtaj ilaihi minhu. Beliau tidak melarang dirinya dari kebutuhannya untuk tidur. Wa kana yaf'aluhu ala akmalil wujuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam apa? Segala sisi yang sempurna, perfect sekali bagaimana istirahatnya. Fa yanamu idza da'athu al hajah ila an-nawm ala shiqqihi ala yaman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, langsung tidur ke sisi kanan, miring kanan. Ini tidurnya Rasulullah. Langsung miring ke kanan. Kenapa enggak miring ke kiri? Kenapa enggak terlentang? Kenapa enggak telungkup? Kenapa enggak tidur sambil jongkok? Ya. Ada hikmahnya, akan disebutkan setelahnya. Dzakiranillah hatta taghlibahu 'ainah. Tidur dalam keadaan zikir kepada Allah. Ya. Sampai apa? Sampai dikalahkan oleh matanya. Tapi ingat, kekhususan Rasulullah. Ainahu tanam wa qalbuhu ma yanam. Ini Rasulullah. Rasulullah itu matanya tidur, tapi hatinya enggak tidur. Lain sama kita orang. Ya. Tidurnya sampai morot, enggak ingat apa yang ada di sampingnya. Hati ini sudah jelas lalai, enggak akan pikir kepada Allah. Nah, ini karena Rasulullah, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dicuci jantungnya dua kali, ya. Jantungnya tidak tidur, dicuci tatkala masih kecil, ya. Datang malaikat Jibril membelah jantungnya, ya. Dicuci dengan bejana, yang bejana itu dari emas, isinya air zam-zam, ya. Dicuci, dibersihkan dari kotoran-kotoran hati, ya. Kemudian dijahit lagi oleh malaikat Jibril, dan sebelum Isra Mi'raj dibelah lagi. Nah, menghadap Allah dalam keadaan jantungnya bersih. Rahimahullah, jantung kita kotor. Makanya banyak-banyak melatih diri kita, jiwa kita. Siapa kita yang merasa aman dari hati kita? Hati kita kadang muncul rasa hikmah, benci, hasad, dengki, iri kepada saudara kita. Kadang alhamdulillah kita sendiri sering terlepas apa ghibah, namimah. Kita enggak terbebas dari perbuatan semua, ya. Nah, ini banyak-banyak kita latih apa dengan olahraga rohani kita, ya. Olahraga rohani kita. Masing-masing kita perlu untuk saling menasihati. Dan sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan dzikrillah. Zikir kepada Allah, ya. Zikir kepada Allah. Nah, tidur beliau dalam keadaan sebelum tidurnya, pengantar tidurnya disebutkan dalam riwayat membaca surat Al-Mulk. Disebutkan bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertakbir, bertasbih sambil tidur zikir. Zaman sekarang, subhanallah, wabah musibah yang menimpa generasi muda di zaman kita. Zaman kita dahulu, orang kalau dengar musik harus pakai tape recorder besar baru joget bareng itu orang-orang itu. Ya. Dengar musik harus susah payah. Ya. Zaman sekarang, taruh earphone di telinga, setel HP-nya jadi pengantar tidur. Coba kalau dia tidur mati dalam keadaan mendengarkan musik. Alhamdulillah. Naik motor dengerin musik, nobrol langsung mati. Alhamdulillah. Naik mobil nyetel musik, nobrol mati. Apakah yakin ini husnul khatimah? Siapa yang setuju ini husnul khatimah? Husnul khatimah. Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati kalian tenang? Dengan Al-Qur'an. Ya. Dengan hadis, dengan adkar, bacaan-bacaan zikir, itu bikin hati kita tenang, bukan dengan musik. Kalau orang merasa hatinya tenang dengan musik, sebetulnya setanlah yang membuat hati dia tenang dengan musik. Imam empat madhab sudah mengharamkan musik. Apa dalilnya lagi? Sebagian orang menjadikan dalil, loh, dalilnya itu malaikat Israfil meniup sangkakala, kan niupnya niup trompet. Menghalalkan musik katanya, pakai itu dalilnya, ya subhanallah. Nah, kita lanjutkan dulu setelah ada muatin ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya Ibnu Qayyim menyebutkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam tidur غير الممتلئ البدن من الطعام والشراب. Tidurnya tidak dalam keadaan perut itu penuh dengan makanan atau minuman. Makanya kalau antum habis makan malam, di antaranya perlu kita perlu tahu jadwal tubuh kita. Jadwal tubuh kita dari 4 subuh sampai jam 10 atau jam 12 itu mencuci racun. Jam 12 sampai jam 8 malam itu siap mencerna makanan berat. Jam 8 malam sampai jam 4 subuh alat pencernaan istirahat. Ya. Oleh karena itu kalau makan bagusnya jangan di atas jam 8 malam. Kadang-kadang tak mengapa. Ya. Kenapa? Kalau orang tidur, ya, setelah makan langsung tidur, sebagaimana disebutkan oleh para dokter, akan menyebabkan kadar gula dalam darah dia meningkat. Kenapa? Karena tidak di metabolisme. Ya, akhirnya apa? Kadar gula dalam darah meningkat. Orang yang sudah punya potensi kencing manis lebih mudah untuk tambah naik kencing manisnya. Ya. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah makan malam dianjurkan, bukan masuk dalam sunnah ya, apa yang hadir, apa yang kita bahas dalam materi ini, bapak ibu yang hadir, jangan dipahami semua itu dari Nabi. Yang dari Nabi kalau kita sebutkan dalilnya atau perbuatan Nabi, tapi di sini mayoritasnya dari ahli kedokteran Arab klasik ya. Jadi sebelum tidur habis makan malam, para dokter Arab menyebutkan untuk jalan sebagainya mengatakan 40 langkah. Sebagainya mengatakan 50 langkah. Sebagainya mengatakan 100 langkah. Nah, untuk apa? Minimal untuk meringankan atau membakar kalori yang sudah ada sehingga tidak menumpuk di dalam tubuh sehingga berpotensi menaikkan kadar gula dalam darah. Wala mubashirin bijabbihil ard. Begitu pula sallallahu alaihi wasallam kalau tidur ya, gak langsung ke apa? Ke lantai. Gak langsung ke lantai. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ada pengarasnya. Ya, kita katakan apa? Khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara yang di tengah. Ini Rasulullah ajarkan dalam perkara dunianya, dalam perkara akhiratnya. Demikian diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidur nggak langsung di lantai. Juga kalau tidur Rasulullah nggak pakai ranjang tinggi, harus pakai tangga seperti para raja. Enggak. Tapi tidur biasa saja, tapi pakai pengawas. Kenapa? Karena langsung di lantai potensi kena paru-paru basah, potensi kena rematik, potensi kena penyakit-penyakit yang lainnya. Oleh karena itu, bagaimana Rasul ajarkan tidurnya pakai pengalas. Bagaimana pengalasnya akan kita sebutkan. Terbikin dari apa akan kita sebutkan. Ya. Dan ini untuk menjaga kehangatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak ekstrim. Ekstrim kiri siapa tidur di lantai. Bilangnya zuhud. Ya. Yang lain yang mengatakan ekstrim kanan seperti para raja. Ya. Ini dalam perkara dunia. Apalagi perkara agama. Ya, perkara agama. Sama sebagaimana kita sebutkan Rasulullah kalau makan pakai berapa jari? Tiga jari. Yang ekstrem kiri pakai satu jari seperti kebiasaan para raja. Kalau makan pakai satu jari seolah-olah mengentengkan, menghina makanan. Orang yang ekstrem kanan makan pakai lima jari. Orang yang tamak dan rakus, ya, ambil nasi makan di musim. Ah, ini Rasulullah makan pakai tiga jari. Bagaimana Rasulullah mengajarkan selalu di tengah tidurnya, makannya, akidahnya, fikihnya, ya, semua diajarkan perkara selalu di tengah, ya, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Nah, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tajju ala misadah, beliau kalau tidur diganjel dengan bantal, ya, ada misadahnya, ya, ada misadahnya. Kalau menurut ilmu kedokteran, kesehatan, kedokteran modern, tidurnya seseorang dari atas lantai minimalnya 30 cm. Kenapa? Aman dari hawa dingin, ya. Aman dari apa, penyakit-penyakit, ya, dan lain sebagainya. Wa yadhu yadahu tahtahu tahta khaddihi ahyanan, dan meletakkan kadang-kadang tangannya diletakkan di pipinya, kadang-kadang. Sambil tidur diletakkan di pipinya, dan kita sebut tadi miringnya apa? Miring ke kanan, ya, nadapnya kiblat, ya, miring ke kanan. Balahu dijaun, ya, min udumi hashmuhu lif, dan ranjangnya Shallallahu Alaihi Wasallam tempat tidurnya beliau, ya, udumu hashmuhu lif, yang dia itu ranjangnya dibikin campuran, ya, campuran apa? Dari al-lihaf. Al-lihaf itu seperti apa? Asuh atau kutun, seperti kulit hewan, kulit kambing, atau seperti katun, ya, untuk menjaga kehangatan, untuk menjaga kehangatan. Dan juga ada pelepah atau kulit dari pohon kurma, kulitnya pohon kurma diratakan, ya, kemudian diletakkan daun-daun apa, daun-daun dari pepohonan, kemudian dilapisi dengan kulit-kulit, jadi apa, jadi hangat, ya, jadi menjaga kehangatan. Nah, wa kana yattaji'u, jadi maaf ya, buku yang Anda miliki saya ngambilnya kadang dari awal ke tengah. Makanya saya sampaikan, cari bab pola tidur Nabi yang ada yang pegang buku, silahkan. Ya, kadang materi kurang menarik kalau kita langsung dari awal berurutan. Saya ingin cari yang menarik, ya, ingin jalan cari yang menarik. Nah, dan apa yang ada di dalam buku Anda terjemahnya, kadang kita dapati terjemahnya salah. Kadang ada kalimat yang sengaja nggak diterjemahkan, ya. Kadang ada, kita ada tambahan-tambahan dari hadis-hadis yang lain yang tidak ada dalam terjemahan Anda. Jadi Anda yang punya buku, kasih nomor satu, kasih lingkaran, catatan kakinya di sampingnya, nomor satu, dicatat catatan tambahan, ya. Kemudian kita akan menyebutkan secara terperinci dari tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tidur yang bermanfaat dan bagaimana tidur yang membahayakan tubuh. Nah, fanaqul, maka kami katakan, kata beliau, an-naumu halatun lil badani yatba'uha ghawrul harara al-ghariziyya wal quwa ila batinil badani li talabir raha. Jadi tidur adalah kondisi badan yang badan ini sebenarnya ya itu mengikuti panasnya tubuh yang sedang menggelegar. Ya. Yang tubuh ini sudah kepanasan. Kalau mobil itu ada radiatornya. Kalau radiator mobil habis jalan, habis aktivitas, radiatornya panas. Tubuh juga demikian, punya panas tubuh setelah aktivitas. Ya. Maka dia ini membutuhkan sesuatu untuk mendinginkan. Di antaranya dengan apa? Mengistirahatkan badan dia. Nah, mengistirahatkan badan dia. Tidur itu dibagi menjadi dua. Tidur yang tabii dan tidur ghairu tabii. Tidur yang alami, natural, dan tidur yang tidak natural. Ya. Tidur yang natural adalah tidur yang dia ini dengan normal menahan dirinya, jiwanya untuk beraktivitas. Ya. Diistirahatkan dari segala aktivitas. Ya. Karena tubuh itu punya apa? Harakah al-iradiyah. Punya kemauan untuk pinginnya ini, pingin itu. Banyak sekali pinginnya manusia. Tapi tubuh punya hak. Tubuh punya hak. Lain kalau kayak orang gila. Orang gila keinginannya kuat. Walaupun badan dia sudah tidak kuat, tapi keinginannya kuat. Makanya orang gila dikasih obat untuk apa? Untuk menjinakkan keinginan dia dan kemampuan dia. Ya. Dikasih obat kalau merek-merek ya, seperti haloperidol, diazepam, alprazolam, CPZ dan lain sebagainya, kombinasi ini, kombinasi itu, ya. Ya. Pernah anak coba, saya minum CPZ. Ini orang gila dikali 100 mg. Waktu saya sakit sudah tidak tahan lagi. Ya. Dulu saya coba minum CPZ, obatnya orang gila nih. Hanya saya minum 1/4. Ya. Satu biji saya potong menjadi 4. Ketika saya minum, subhanallah, mata tidak bisa dibuka. Ya. Berwudu harus merangkak kamar mandi karena rasanya sudah goyah. Ketika sholat berdiri tidak kuat, harus duduk. Duduk tidak kuat sambil bareng ketiduran lagi, wudu lagi. Ini obatnya orang gila diminum sama orang tidak gila. Nah, ini orang gila dikasih 100 miligram. Ya. Jadi keinginan dia kuat, ya. Keinginan dia kuat, tapi apa? Tapi badan sudah loyo sebenarnya. Tapi kalau kita ini punya keinginan yang kuat, kita hentikan untuk istirahat. Ya. Jangan jadi seperti orang gila. Orang gila, Masya Allah, kisahnya banyak orang gila di rumah sakit. Ada orang gila, kita pernah masuk dulu, ya, masuk melihat rumah sakit jiwa bagaimana orang-orang gila ini. Ada orang gila naik ke meja, mejanya Pak Dokter, teriak-teriak, naik ke meja, sambil pegang lampu, jadilah lampu. Nah. Orang yang gila satunya yang di bawah, gila kamu ini katanya. Sama-sama gila, lari ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini temanku gila Pak Dokter. Kenapa gila? Masa naik meja, saya suruh jadi lampu katanya. Jadilah lampu katanya. Kan gila Pak Dokter, masa dia naik mau jadi lampu? Loh kalau kamu tahu, kamu waras, kamu tahu teman kamu gila, kasih tahu, suruh turun. Biar dia mikir, ini perbuatan gila. Jangan disuruh turun Pak Dokter, lah kenapa? Nanti gelap. Ternyata sama-sama gila. Yang satu lagi, terapi orang gila itu harus apa? Di antaranya direndam di kolam renang. Jejer orang-orang gila 30 orang. Nah, ini baris berbaris 30 orang. Dihitung 1, 2, 3, hitungan ketiga masuk kolam renang. Semuanya masuk kolam renang. Tinggal satu yang tidak masuk. Nah, ini kayaknya sudah sembuh. Kayaknya sudah sembuh, yang lainnya 29 orang masih gila. Satunya sudah sembuh. karena kolam renangnya nggak ada airnya. Nah, kenapa kamu nggak masuk? Dingin pak dokter, padahal kosong, nggak ada airnya. Nah, ini orang gila, keinginannya nggak sama dengan apa? Dengan kemampuan yang ada pada badannya. Maka tidur yang tabii, tidur yang sudah ingin tidur, badan sudah lemah, jangan ikuti keinginan untuk mengaktifkan badan dia. Ya, saatnya diistirahatkan. Nah, dan dengan tidur ini akan terkumpul lama ar-rutubat, kelembapan dalam tubuh. Al-akhrah, tubuh ini menguap. Makanya kalau Anda bertanya coba, mungkin pernah berpikir, kenapa sih kalau kita tidur itu berkeringat padahal kita tidak sedang beraktivitas? Itu hikmahnya tidur. Ternyata badan kita sedang menguapkan racun-racun dan kotoran. Jadi tidur itu mampu membawa manfaat. Ini Ibnu Qayyim tahun kurun ke-7 700 Hijriah sudah dibahas seperti ini. Nah, sebelumnya pula sudah dibahas. Nah, jadi apa? Dengan Anda tidur sebenarnya mengistirahatkan badan, mencuci racun, mengeluarkan racun, ekskresi racun dengan menguapkan, ya. Tubuh ini sedang melakukan apa? Metabolisme. Ya, sedang melakukan metabolisme. Ya. Sehingga apa? Terpecahlah unsur-unsur dalam tubuh yang kira-kira merugikan. Dan setelah istirahat dia akan memberikan efek, yaitu relaksasi pada otak, kembalinya kekuatan badan dia, kendornya saraf-saraf, ya. Dan ini adalah tidur yang tabii. Jenis tidur yang kedua adalah tidur yang tidak tabii, tidak alami dan natural. Seperti tidurnya siapa? Tidurnya orang yang punya tujuan, atau tidurnya orang yang sakit, ya. Tidurnya orang yang sakit, karena tidurnya dia ingin tidur, ingin rasa sakitnya itu dilupakan, ingin rasa sakitnya hilang dengan apa? Membuat tidur. Padahal waktu itu dia nggak butuh tidur. Makanya Anda kalau tubuh nggak butuh tidur, jangan dipaksa tidur, nggak bagus. Ya. Ketika Anda istirahat capek, dibutuhkan, saat itulah tidur yang baik. Ya. Dan tentunya dengan memperhatikan apa jam-jam waktunya, pola tidurnya kalau biasa jam sekian, ya sudah jam sekian. Ya. Jangan banyak dirubah. Dan tidur beliau sebutkan bahwasanya tidur itu jangan sampai dalam keadaan perut kita penuh dengan makanan atau minuman. Juga disebutkan beliau kenapa? Karena akan memperberat ad-dimag wa turkhih, akan menyebabkan otak itu berat dan membuat saraf-saraf di otak itu kendor. Makanya katanya Ibnu Qayyim, orang yang banyak makan, banyak tidur, hafalannya lemah. Ya. Orang yang perutnya besar, hafalannya lemah. Orang yang ototnya berisi, hafalannya lemah. Disebut Ibnu Qayyim rahimahullah. Walinawmi fa'idatan jadidatan. Dalam perkara tidur ini ada dua faedah yang besar. Yang pertama, dengan tidur itu akan muncul sukunul jawarih wa rahatuha mimma ya'ridu laha min at-ta'b fayurihu al-hawwu al-hawasa min an-nasb al-yadda wa yuzilu al-ihya wal-kalal. Kata beliau, tidur itu punya dua manfaat yang mulia, yang besar. Yang pertama, dengan tidur itu akan membuat anggota tubuh itu tenang, rileks, istirahat dari yang sebelumnya sudah dibikin lelah dengan aktivitas. Sehingga apa? Panca indera ini itu rileks dari apa yang sebelumnya dia telah dibikin lelah ketika sadarnya. Dan untuk menghilangkan ia walikanal, untuk menghilangkan apa? Kelelahan, kecapean. Yang kedua, manfaat tidur. Dua ini disebutkan, bukan hanya faedahnya tidur hanya dua saja, tapi dua ini adalah yang paling utama, manfaat yang paling utama. Adapun yang lainnya sangat banyak. Ya. Manfaat tidur yang berikutnya adalah hadmul ghidha, untuk memetabolisme nutrisi makanan. Ya. Wa nudju al-akhlaq, dan untuk mematangkan, membakar campuran-campuran yang ada di dalam perut kita. Ya. Li'anna al-hararata al-ghariziyata fi waqti an-nawm taghuru ila batni ila batni al-badan. Kenapa? Karena campuran-campuran tadi itu sifatnya panas. Meluap panasnya itu ketika tidur. Ya. Yang masuk ke dalam batinil badan. Ya. Badan yang paling dalam, jauh dari permukaan. Ya. Fatu'inu ala dhali. Dan tidur itu membantu kita untuk melakukan metabolisme pencernaan makanan. Walihada yubarridu dhahiruhu wa yahtaju an-na'imu ila fadli dhihar. Oleh karena itu, apa? Tidur ini untuk mendinginkan apa yang nampak dari proses pemanasan metabolisme tadi, sehingga orang butuh untuk tidur. Demi apa? Demi keutamaan, apa? Keutamaan untuk mendinginkan apa yang panas dari tubuh kita. Nah, materi sepertinya tidak cukup untuk sekali pertemuan. PR, pertemuan berikutnya kita masih bicara tadabbur tidur atau pola tidurnya Nabi SAW. Sisa waktu 10 menit untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, di antara sunnah Nabi itu adalah menjaga wudhu. Nah, itu pengertiannya Pak, itu yang dimaksud dengan menjaga wudhu itu seperti apa Pak? Menjaga wudhu kalau batal yang wudhu lagi. Ketika dia sadar selalu dalam keadaan suci. Ya. Ketika dia sadar selalu dalam keadaan suci. Bukan maksudnya suci maknawi saja, suci dalam hati saja, tapi suci badan dia, toharohnya dia. Ya. Juga demikian para salaf, mereka juga menjaga kesucian mereka. Wudhu batal misalkan ya dia melakukan pembatal-pembatal wudhu, misalkan makan daging unta atau misalkan buang angin, buang air besar atau kecil, atau janabah, atau hilang kesadaran, atau habis tidur, dia selalu wudu terus dan memperbarui wudu dia. Ya, memperbarui wudu dia. Nah, itu. Dan subhanallah, itu di antara sebab-sebab, ya, di antara keutamaan-keutamaan orang yang berwudu. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, bagaimana Rasulullah membedakan umatnya Rasulullah, umatnya Nabi sama umatnya selain Nabi Muhammad. Di antaranya orang yang berwudu. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan umatnya Nabi Muhammad apa? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi umatnya Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah tahu? Tahu kuda, kuda itu ada yang kuda yang bagus, di kaki-kakinya ada bintik putih, satu bercak putih kakinya, sama di dahinya. Demikian orang yang sering wudu nampak cahaya sebagaimana kuda itu punya cahaya putih, warna putih pada kepalanya, dahinya, dan kakinya. Nah, itu di antara utamanya. Belum lagi sebagaimana riwayat Imam Muslim, orang yang berwudu membasuh mukanya, lelehlah, rontoklah dosa-dosa dari matanya sampai tetesan air wudhu yang terakhir. Demikian kalau wudhu itu diresapi. Jangan kalau kita ibadah sekedar melakukan yang wajib. Ibadah itu dinikmati. Semakin kita cinta dan merasakan nikmatnya ibadah, kita akan merasakan lezatnya ibadah. Anda sholat hanya menunaikan ibadah wajib, sholat Anda tidak akan lezat. Anda wudhu sekedar untuk menunaikan syarat sahnya sholat, wudhunya Anda tidak akan lezat. Tapi tatkala Anda wudhu, pelan-pelan Anda bayangkan air muka dibasuh, bayangkan dosa kita melihat apa-apa yang haram di jalan, ikut luluhan tak keluar sampai tetesan wudhu terakhir. Tangan kita basuh, dosa itu keluar sampai tetesan terakhir di punggung kita. Nah, begitu pula kaki. Ya, ini manfaatnya orang yang menjaga wudhu. Ya, nah, baik. Yang lainnya? Jadi ini babnya kan pola tidur. Ini gimana kalau baca Al-Quran terus ngantuk? Tidur. Nah, kalau kita sholat, ngantuknya sangat kuat, jangan sholat. Mending tidur. Mending tidur. Ya, ditidurkan. Kita mendapat pengalaman, ya, orang-orang ahli ruqyah, kalau ingin meng-cross-check dia itu ada jinnya atau tidak, disuruh membaca surat Al-Baqarah satu majlis. Ini bukan sunnah dari Nabi ya, cuma melalui uji coba. Membaca surat Al-Baqarah, sediakan waktu satu hari, dua jam, selesaikan dari ayat pertama sampai terakhir Al-Baqarah. Kalau ketika membaca surat Al-Baqarah ngantuk, berat, menguap, mual-mual, ya itu sudah ada jinnya. Cara merupiah pribadi diri kita. Tapi, seperti pertanyaan Bapak, gak melazimkan Bapak itu ada jinnya. Ya. Namanya syaitan, ganggu. Ya. Makanya apa? Fasta'id billah. Wa idha yanzawarnaka minasyaitan, fasta'id billah. Kalau syaitan ganggu kamu, ya, syaitan ini apa? Kandubam. Setan itu seperti lalat. Idza dzubba fa'ab. Kalau diusir, balik lagi. Demikian lalat. Dipukul, namanya gak punya akal. Dipukul, balik lagi. Baru kalau dipukul dengan sengat listrik, baru gak balik. Dan setan demikian. Kita usir, waktu kita menyesuaikan, balik lagi nanti. Ya. Demikian setan mau mengganggu kita. Jadi apa? Banyak-banyak istiadah. Makanya baca Al-Quran apa? Baca istiadah. Berkali dengan syaitan. Ya. A'udzubillah minasyaitan. A'udzubillah minasyaitan. Minasyaitan rajim. Ya. Berwudu, ya, kemudian baca doa. Kalau sudah ngantuk sekali, rata-rata begitu rata-rata kita ya, baca baru satu lembar, dua lembar udah ngantuk. Tapi kalau sudah baca HP, subhanallah, dua jam nggak ngantuk-ngantuk. Nah, karena dihibur dengan gambar-gambar. Nah, Al-Quran nggak ada gambar-gambar. Nah, itu ya, ada yang lainnya. Cukup. Umahatnya ada pertanyaan? Iya. Awal malam setelah sholat isya ini termasuk awal malam, ya, termasuk awal malam ini setelah sholat isya, ya paling bagus dikondisikan keluarga untuk tidur, yang anak kecil jangan dibiarin lihat televisi, ya diajarin untuk mengantar tidur, dibawakan cerita, ya terapi-terapi untuk memudahkan tidur, diantaranya bawakan cerita, ya matikan lampu, ya matikan lampu, kenapa? Ini termasuk sunnah, ya termasuk sunnah. Ya, di antara mematikan lampu, kalau zaman dulu lampunya memang bahaya, lampu dari api. Makanya dimatikan. Lampu sekarang memang enggak seperti zaman dahulu, tetapi lebih sempurna untuk dimatikan. Kenapa? Mata kita biar istirahat total. Kalaupun kita tidur, kelopak mata kita tertutup, tapi cahaya masih masuk. Retina enggak istirahat. Anda bangun masih dalam kesak mata, capek mata rasanya. Ya, malam-malam beker sudah berbunyi, aduh masih belum puas, tambah lagi lah injury time. Oleh karena itu apa? Tidurnya kondisikan semua, memang Anda siap untuk mengistirahatkan badan Anda. Tidur, ya. Demikian Pak ya. Nah, sudah insya Allah cukup. Sudah? Persiapan, ya. Terakhir insya Allah. Fadal yang belakang dulu. Air tidak bisa dikatakan tidak suci dari hukum asalnya jika tiga sifat ini, salah satu dari tiga sifat tidak berubah. Warnanya, baunya, aromanya ini, rasanya, itu tidak berubah, suci. Walaupun memasukkan air. Ini gelasnya, sebagaimana disebutkan Syarif Saleh Fauzan. Gelas, saya tetesi air kencing satu tetes. Najis tidak? Najis tidak? Ekstrem dengan pertanyaan ini. Saya kencing satu tetes. Najis tidak? Dirinci. Kalau kencingnya kencing kambing, kencing sapi, tidak apa. Kedua, kalau ditetesin dengan kencing, tiga sifat ini tidak berubah, dia tidak najis. Ini pendapat yang kuat. Ya, tapi jangan diminum. Bukan berarti boleh diminum. Kalau kencingnya kencing onta, kencing onta yang memang herbal, ya. Bukan herbal, yang pengobatan timun nabawi, ya. Kencing onta, ya. Ya, kencing atau kotoran hewan yang bisa dimakan tidak najis, ya. Tidak najis, ya. Maka kalau kecelup air, tidak mengapa. Mau mandi jari pada air itu tidak mengapa, ya. Kalau airnya air teh di bak, ya, itu tidak boleh. Karena disebut namanya air, ya air. Jangan bilang air teh, air sabun, nah itu lain cerita. Tuh ya, bisa dipahami? Nah. Kalau misalnya dalam perkarya, air bak tersebut terdapat seperti sabun gitu? Selama masih disebut air, tetap air. Tapi kalau sudah mayoritas, sudah berbusa, aroma sabun, jangan dipakai air suci. Nah. Terakhir, betul. Kenapa? Tidur posisi belakangan. Iya. Adalah anak-anak yang tidur lagi miring, terlentang, ada pulang-pulang. Itu dampak-dampak negatif ya, tapi secara medis itu lah. Secara medis ya. Dan juga apa, orang-orang yang tidak tidur kan sempat menambah, karena kalau orang tidur di tanah langsung, itu menyehatkan tubuh dibandingnya langsung di teras. Orang dulu orang mana nih? Maksudnya itu orang dari teorinya Arab atau? Oh iya, maksudnya karena saya mendengar seperti itu. Iya. Sampai orang kalau turis-turis itu beli hiburan di pasir itu menyenangkan gitu. Itu ada mekanismenya kalau sehat seperti apa? Yang jelas menyelisih sunnah, ya, menyelisih sunnah. Terus tidur, kenapa sih tidurnya miring kanan? Disebutkan Ibnu Qayyim, karena jantung kita sebelah kiri. Kalau orang tidur miring ke kiri, tidur kita bakal lelap sekali. Kedua, jantung tertindih oleh organ lainnya seperti paru-paru. Bisa juga kemungkinan ada proses difusi osmosis antara oksigen karbon meracuni jantung. Disebutkan. Ya. Oleh karena itu tidak dianjurkan tidur miring ke kiri, miring ke kanan. Ya. Kemudian akan kita lihat dalam pertemuan berikutnya bagaimana tidur telungkup, terlentang, bagaimana tidur di siang hari. Bagaimana tidur yang satu badannya kena matahari, bagaimana tidur yang seperti para turis tidurnya semua badannya kena matahari, akan menimbulkan semua penyakit yang tersembunyi harusnya tidak keluar, jadi keluar. Seperti kanker kulit, seperti tipes, yang tipes itu ya bakterinya membuat apa? Proteksi. Kalau lagi badan sehat, dia sembunyi di dalam tubuh. Ketika badan lemah, proteksinya pecah, dia keluar, nyerang lagi. Ini penyakit-penyakit yang tersembunyi keluar tatkala badan kita tidur di bawah terik matahari. Makanya orang turis banyak kena kanker, banyak penyakit, macam-macam. Kenapa? Sudah pertama telanjang, ya. Kedua menyelisih sunnah. Nah, insya Allah sampai di sini ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan dengan kesempatan. Semoga bermanfaat bagi Islam, bagi Muslimin, bagi Lentok, bagi Hidayah. Subhanallah, Allahumma, Alhamdulillah, Asyadu'ala, Alhamdulillah, Astagfirullah, Atubu'ilaih, Wassalamualaikum.